Sahabat Indonesia yang super, kita berjumpa lagi dalam bahasan kita mengenai hati-hati yang keemasan. Nah, izinkan saya memulai pertanyaannya kepada Pak Yusuf Kalla, ya. Yang jawabannya bisa Bapak teruskan, Pak Wiranto. Baik, baik. Tugas kepemimpinan adalah kepemimpinan manusia, kepemimpinan negara, dan kepemimpinan alam. Ya. Dalam masa-masa kampanye kita hanya mengenal, mendengar janji-janji mengenai kepemimpinan negara. Ya. Yang sedikit kami dengar adalah kepemimpinan kemanusiaan. Lalu kepemimpinan alam. Nah, telah berlalu beberapa presiden, Pak, dan kabinet yang berkantor di seberang Sungai Ciliwung. Iya. Yang bisa jadi adalah sungai paling tercemar di Indonesia. Dan tidak terlihat itu. Nah, apakah yang Bapak akan lakukan di dalam kepemimpinan Bapak yang akan memimpin manusia, yang membentuk negara, yang menghormati alam, yang membangun ekonomi tanpa mengorbankan alam? Cerahkan kami dengan jawaban Bapak yang super. Iya, pada dasarnya kita hidup dengan nyaman dan berkelanjutan kalau kita dicintai oleh alam, iklim, suasana, kebersihan. Tapi itu baru bisa terjadi kalau kita mencintai alam juga. Artinya kita tidak merusak lingkungan, tidak mengotori alam kita, dan sebagainya. Karena itulah saya sangat concern apabila kita tentu merusak alam itu. Karena itu pemerintah mempunyai kewajiban dan harus memaksakan hal tersebut untuk agar kita semua memastikan bahwa kita tidak merusak alam, mengotori alam dengan tangan-tangan kita. Itu kita lakukan dan itu ada aturannya. Aturan itu harus ditegakkan dengan pasti bahwa itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi ada sanksinya keras untuk siapa yang berbuat. Dan Pak, Bapak akan pastikan sanksi itu dilihat oleh publik. Iya, pasti. Pasti. Super sekali. Tampilkan tepuk tangan. Pak Wiranto yang sangat kami hormati. Iya. Indonesia ini kita sebutnya sebagai tanah air kita. Ya. Tanah di tempat kami berpijak, air yang menjadi komponen kehidupan kita, termasuk 70% dari komponen pembentuk tubuh kita. Apa yang Bapak ingin pastikan di dalam kepemimpinan Bapak, bahwa tanah air Indonesia akan betul-betul bernilai sebagai tanah dan air Indonesia? Iya, memang sejak negeri ini dimerdekakan oleh para pendahulu kita, bahkan sebelumnya, Tuhan telah menciptakan negeri ini begitu indah, begitu subur, begitu makmur, dan pada saat dimerdekakan pun ada warisan yang disampaikan kepada kami, generasi penerus dari pendahulu kita, yang intinya adalah peliharalah negeri ini dan berikan yang terbaik untuk rakyat. Ada dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar kita, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran bersama. Artinya pesan itulah yang kami terima. Oleh karena itu, saya kira memang sejatinya tugas kita hanyalah melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh pendahulu kita, yakni mengelola kekayaan alam karunia Tuhan yang Maha Kuasa untuk dapat dinikmati bagi kemuliaan bersama, kemuliaan rakyat Indonesia. Nah, kami-kami ini tentunya hanya sebagai bagian dari alat untuk membangun kemuliaan itu. Pak Yusuf Kalla dan Pak Wiranto, kami meyakini sekali, rekan-rekan di Golden Ways meyakini sekali bahwa kalau kita ingin mencapai kebaikan, kita tidak harus menunggu pemimpin. Nah, apa yang akan Bapak lakukan bagi kami agar kami mengambil tanggung jawab pribadi bagi keberhasilan kehidupan kami? Rakyat Indonesia perlu menyadari bahwa kita tidak boleh menunggu dibuat berhasil. Apa yang Bapak akan lakukan dalam kepemimpinan Bapak-Bapak agar rasa tanggung jawab untuk berhasil itu ada pada kami. Kami bukan orang yang hanya mau diberi. Kami ingin membangun kehidupan yang berrejeki baik. Silakan. Pemimpin tentu harus memberikan teladan. Sebab di satu pihak juga memberikan harapan. Sehingga apabila orang bekerja dengan baik, harapan itu, cita-cita tak tercapai. Dengan memberikan fasilitasi, dorongan, dan juga kemudahan. Dan menjaga, artinya menegakkan hukum apabila ada yang melanggar daripada ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi harapan harus diberikan, caranya harus ditunjukkan, dorongannya harus diberikan, dan dijaga dia punya masalah-masalah apabila terjadi antar masyarakat. Dan apabila itu, maka masyarakat sendiri akan bekerja sebaik-baiknya selama memungkinkan kita capai hal tersebut. Super sekali, Bapak. Jadi, tahapan-tahapan konsepnya sudah ada di sana. Bapak telah meneladankan dalam organisasi bisnis yang Bapak pimpin. Nah, perilaku memberi kepada rakyat. Coba. Jadi, janji-janji yang ada sekarang bukan janji bahwa orang akan rezekinya lebih baik, tetapi janji kalau kamu pilih aku beri kamu walaupun rezekimu tidak baik. Baik atau tidak baik bukan urusan pemimpin. Pemimpin akan beri. Nah, bagaimana itu dalam pandangan Bapak? Silakan. Iya, tadi saya ingin menambahkan tadi memang ada sesuatu yang sudah kami sepakati, bahkan ini juga berasal dari Pak Yusuf Kalla sendiri tatkala punya pengalaman yang cukup panjang dalam bidang pemerintahan. Ternyata memang ada tiga kata yang merupakan kunci dari apa yang akan kami lakukan, seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Mario, yakni keadilan, kemandirian, dan martabat. Keadilan, kemandirian, dan martabat. Dan ini ternyata harus dilakukan oleh seluruh bangsa, seluruh masyarakat. Karena itu, berkait dengan pernyataan tadi, kami tidak akan memberikan janji-janji dalam bentuk angka-angka, begitu barangkali. Memang ada beberapa janji seperti itu, tapi tidak semuanya seperti itu. Tapi janji kami adalah bagaimana membangun bersama-sama bangsa ini punya kemandirian sehingga bermartabat. Di mata kita, di mata anak cucu kita, di mata dunia. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bagaimana kita mendampingi masyarakat-masyarakat untuk dapat memuliakan diri mereka, untuk berrezeki ya, dalam kehidupan mereka. Pak Wiranto berjanji membangun, membantu kami menjadi pribadi yang rezekinya lebih baik. Iya. Apakah begitu? Iya, saya kira begitu. Amin. Sahabat Indonesia yang super, tidak ada kepemimpinan yang bisa dilakukan dengan kejujuran yang cacat. Kejujuran yang cacat. Tetaplah di segmen berikutnya di mana kita bahas dengan pribadi-pribadi yang mulia ini mengenai bagaimana memimpin dengan perhatian yang khusus kepada keindahan dari kejujuran kita. Itu.